Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله اتق الله حيثما كنت وأبي سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد Alhamdulillah di sore hari ini menjelang berbuka kita bisa bertemu kembali di Yanair di acara Tadabbur Al-Quran. Sore ini jadwal kita adalah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, melanjutkan dari kisah yang kemarin yang terputus karena sudah habis waktunya. Kita lanjutkan. Tapi sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin kaum muslimin di mana saja berada yang dirahmati Allah, pada pertemuan kemarin kita sampai pada Ratu Bilqis bermusyawarah dengan para menterinya atau pembesar-pembesar yang ada di Yaman. Kita sudah sampaikan kemarin Nabi Sulaiman adalah raja yang memiliki diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti raja yang lain, juga diberikan nabian dan beliau berdoa untuk diberikan kerajaan yang tidak dimiliki oleh raja-raja setelahnya, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasukannya banyak sekali dari kalangan manusia, jin, hewan, kemudian alam ini, angin dan yang lain. Kemudian sampai kemarin pada pembahasan Ratu Bilqis mengumpulkan para menterinya. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Ini surat yang ini yang dikatakan oleh Bilqis. Ayat 29. Bilqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia, atau dilemparkan disampaikan kepadaku surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong. Allah ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Hadza huwa nasu khitabi al-Malik Sulaiman alaihi salam. Ini adalah senas dari surat yang dikirim Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Innahu ya'muruha fi khitabihi an ta'tihi wa ma'a muslimin. Khitabnya itu adalah mengajak Ratu Bilqis dan siapa saja yang ada di bawahnya untuk mendatangi Nabi Sulaiman dalam keadaan muslim. Hakadha mubasyarah, langsung tentu poin seperti itu. Innahu yatajawazu amra ibadatihim lisyams. Sudah tidak usah diperhatikan lagi peribadatan mereka terhadap matahari, wala yunakisyum fi fasadi aqidatihim, tanpa ada perbincangan, tanpa ada unaqasyah, bincang-bincang terlebih dahulu tentang kesesatan akidah mereka, kerusakan akidah mereka. Wala yuhawilu iqna'ahum bi syai'in al'an, dan tidak berusaha untuk membuat mereka itu menerima legowo dengan itu, rela dengan itu. Innama ya'muru fahasib, Nabi Sulaiman hanya merintah saja, sudah merintah. Alaysa muayyadan biquwwatin tasnidu al-haqqul ladzi yu'manu bihi. Bukankah dia ditolong dengan kekuatan yang itu bisa menjadi kekuatan bagi kebenaran dan memberikan keamanan kepadanya? Fala alaihi idan ayya'muruhum bitaslimi wa fawran. Ya, tentu iya. Maka baginya, bagi Nabi Sulaiman alaihi salam, itu sudah alaihi idan, langsung saja, tuntut poin aja, memerintahkan mereka supaya tunduk, waforon, segera. Karena orang punya kekuatan besar, anda usah pakai ini dan itu, langsung tuntut poin masuk Islam dan sini, tunduk. Kana hadza kullu wadhihan min lahjatil khitab al-qasirah. Ini kita bisa lihat secara jelas dari gaya bahasa yang beliau sampaikan yang sangat pendek tapi sangat kuat, tertata kuat. Torahat al-malika ala ru'asa iqamiha ar-risalah. Langsung ratu memberikan instruksi kepada pembesarnya. Wa kanat aqilah tusyawirhum fi jami'il umur. Itu seorang yang cerdas dari Bilqis, ini ratu yang cerdas, minta pendapat bermusyawarah dengan kaumnya, dengan pembesarnya dalam segala urusan. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ini kata Bilqis. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan, pertimbangan dalam perkara ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu atau kalian hadir dalam majelisku bermusyawarah. Kana raddu fi'lil mala' wahum ru'asa'i wahum ru'asa'u qaumiha wahum ru'asa' qaumiha at-tahaddi. Ini jawaban dari pembesar-pembesar di kaumnya itu adalah tahaddi. Ini seperti tantangan. Atharat ar-risalah bilahjatiha al-qawiyyah al-muhadzabah ghurur al-qaum. Ini langsung membangkitkan. Jadi surat yang dikirim Nabi Sulaiman langsung membangkitkan itu apa namanya dengan kekuatan bahasa yang tertata, itu membangkitkan kaum itu. Dan mereka merasa langsung seperti apa ditantang gitu ya. Mereka merasa kuat. Adraku anna hunaka man yatahaddahum. Mereka merasa di sana ada orang yang menantang mereka. Ya luhu lahumul harb wal hazimah. Ya, ini menawarkan peperangan dan kekalahan. Wa yutalibuhum biqabuli syurtihi, dan memaksa mereka, meminta mereka untuk menerima syaratnya. Qabla wuqu'il harb, sebelum terjadi perang dan kekalahan. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Jawaban dari kaumnya. Kita memiliki kekuatan dan keberanian. Jadi kekuatan, keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Fangduri madza ta'murin. Iqtaru biquwwati, mereka tertipu dengan kekuatan mereka. Mereka merasa bahwa perkara ini adalah perkara tantangan saja. Jadi untuk menantang kekuatan saja. Wali sito'ah dan kemampuan. Wa dhannu anna hadha ma tas'aluhum anhu. Inilah yang wadhanu, mereka mengira inilah yang diminta oleh Ratu Bilqis. Mereka mengira siap enggak gitu. Fatam anuha anna ba'sahum syadid. Maka menenangkan mereka, apa menenangkan siapa itu Ratu Bilqis, bahwa mereka punya kekuatan yang besar, tenang saja. Arada ru'asa uqaumiya ayyakulun. Para pembesar dari kaumnya itu hendak mengatakan nahnu ala isti'dadin. Kita ada dalam isti'dadin lil harb, dalam kesiapan untuk berperang. Wa minal ajab anta jidal mar'ah tashtashiruhum. Ini sungguh aneh. Engkau mendapati seorang wanita itu mengajak bermusyawarah kepada mereka. Walakinnaka tajidu man ta'awwada al-khudu wa dhul wal mahana la yastati'u ayuhaqqima ra'yahu. Ini walakinnaka, akan tapi engkau mendapati man ta'awwada al-khudu wa dhul wal mahana, yang biasa tunduk hina, itulah atas la yastati ayu hakim ra'yahu, dia tidak bisa yang memaksakan pendapatnya. Fa innahum fi nihayah, akhirnya mereka mengatakan wal amru ilaik. Ini pembesar kaumnya mengatakan kepada wanita tadi, wal amru ilaik, dah keputusannya ada di tangan engkau wahai Ratu Bilqis. Madza ta'murin, apa yang kau perintahkan gitu. Mereka hanya usul, tidak bisa memutuskan. Wa yabdu anna al-malikah kanat akthar hikmah. Ini menunjukkan bahwa ratu itu memang orang yang paling banyak hikmahnya, paling bijak daripada pembesar-pembesar di kaumnya. Fa inna risalata Sulaiman athara tafkiruha akthar mimma istanfaratha lil harb. Jadi surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman itu tidak, ini membangkitkan pemikirannya, bukan hanya mengajak berperang saja, lebih dari itu. Fakarat al-malikah tawilan fi risalati Sulaiman alaihi salam. Ratu Bilqis berpikir panjang memikirkan surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Kana ismuhu majhulan ladaiha. Dia enggak tahu siapa nama sebenarnya. Lam tasma' bihi min qabl, tidak pernah mendengar sebelumnya. Wa bitali kanat tajhal an kulli syai'in an quwwatihi. Ya, dia tidak tahu seberapa kekuatannya. Wa bima yakunu qawiyan ila al-hadd alladhi yastati'u fihi ghazwu mamlakatiha wa hazimatiha. warubama yakunu qawiyan, bisa jadi kuat. Ya, bisa jadi kuat ilal haddi alladhi yastati'u fihi ghazwi mamlatiha. Dia itu nanti bisa mampu untuk memerangi kekuasaan dan mengalahkannya, tapi enggak tahu. Kekuatan itu tidak bisa diukur dan belum tahu. Wa nazarat al-malika hawlaha far'at dha'fa man hawlaha. Dia melihat, Ratu Bilqis melihat di sekitarnya, dia melihat kelemahan yang ada di sekitarnya. Hatta atharu azul wal amru ilaik madza ta'murin, sampai-sampai tadi ya kaumnya mengatakan wal amru ilaiki, keputusan ada di tanganmu, apa yang kau putuskan. Warat kadzalika tuqaddim sya'baha wa thara sya'baha wa thara'ahu wa khashyat ala hadha al-thara wa taqaddum wa tarf alladhi ta'ishu wa ya'ishuna fihi min al-ghazwi wa rajahat al-hikmah fi nafsi ala al-tahawur. Dia memandang kaumnya, kekayaannya, dan dia khawatir ini kekayaan ini dan kemajuan dan kemewahan ini, alladhi ya'ishu wa ya'ishun, yang dia hidup dengannya dan kaumnya juga hidup dengannya, itu takut kalau terjadi peperangan. Maka hikmah, kebijaksanaan yang dipilih itu adalah berlemah lembut, memilih untuk mengirim hadiah. Fa inna qabila al-hadiyah fa huwa, fa in qabila al-hadiyah fa huwa malik. Kalau Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman mau menerima hadiah, maka dia adalah seorang raja. Dia hanya menginginkan kekayaan dunia saja. Wa ka'annaha kanat turidu an tamtahin, seakan-akan Ratu Bilqis ini pengen menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dan mengetahui apa maksudnya. Wa qaddarat fi nafsiha annahu rubbama yakunu tamian qad sami'a thara'il mamlakah fatami'a fiha. Dia berpikiran di dalam dirinya, rubbama yakunu tamian qad sami'a an sara'i al-mamlakah fatami'a fiha fahaddathat nafsaha bi an tuhadinahu wa tashtari as-salam minhu bi hadiyah. Ini inginnya diinginkan Ratu Bilqis adalah damai saja. Bisa jadi dengan hadiah itu ya dia tertarik dengan kekayaan raja itu, dia tidak usah perang. Dia ingin memberi kedamaian, keselamatan dengan berikan hadiah itu. Qadarat fi nafsiha aidan anna irsala bi hadiyatin ilaihi sayumakkinu rusulaha alladziina yahmiluna hadiyyah min dukhuli mamlakatihi. Jadi dengan membawa hadiah itu juga dia berpikir nanti utusannya itu mampu masuk ke dalam kerajaannya, bisa melihat, wa sayakunu rusulaha uyunan fi mamlakatihi, bisa menjadi mata-mata di kerajaannya dengan membawa hadiah itu. Yarji'una bi akhbari qaumi, bisa membawa kabar tentang kaumnya, kekuatannya, pasukannya. Nih, dengan dia masuk tadi, wa ya sayakunu takdiru mauqifiha al-haqiqi minhu mumkin. Jadi nanti kebijakan yang sebenarnya itu bisa diketahui setelah melihat. Akhfat al-malikah ma yaduru fi nafsiha wa hadathat ru'asa'u qawmiha bi annaha tara iktishaf niyatil malik Sulaiman an tariqi irsali hadiyah ilaihi. Raja Bilqis ini menyembunyikan apa yang ada dalam benaknya, dan dia berbicara kepada para pembesar kaumnya bahwa dia melihat istikshaf niat al-Malik Sulaiman. Dia ingin mengetahui dulu niatan dari, maksud dari Raja Sulaiman dengan cara memberikan hadiah. Inda sawat al-Malikah dirra'i alladhi yuqdha bil-intidari wa tarakub wa akna'at ru'asa qawmiha binabdi fikratil harb mu'aqqatan. Dengan itu Ratu Bilqis bisa menahan keinginan dari kaumnya tadi, pembesarnya, untuk langsung berperang. Sebentar, untuk sementara dengan itu. Li'annal muluk idha dakhulu qaryatan inqalabat awdha'uha wa sara ru'asa'uha hum aktharu man fiha ta'arrudan lil hawan. Karena kalau ada seorang raja yang bisa mengalahkan dari kerajaannya, itu bisa akan merubah semua yang dimiliki, bahkan pembesar-pembesarnya itu adalah orang yang paling nanti dihinakan. Disebutkan dalam ayat قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون إني مرسلة وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Ini yang disebutkan dalam surat Bilqis, berkata sesungguhnya raja-raja itu apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia, itu orang-orang mulianya, menjadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Wa ini, dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan mereka yang akan dibawa kembali oleh utusan utusan itu. Ya. Sesampainya utusan, jadi wa arsalat Bilqis rusulah bihadiah, mengirim dengan membawa hadiah yang baik kepada Sulaiman, dan datang dengan membawa kabar Nabi Sulaiman bi anna Bilqis wa ja'at al-akhbar ila Sulaiman. Datang kabar kepada Nabi Sulaiman bi anna Bilqis qad arsalat ilaihi, Bilqis membawa hadiah kepadanya. Fa'alima Sulaiman bidzaka'i, dengan kecerdasan Nabi Sulaiman ini mengetahui anna hadhil malika arsalat rijalaha, mengirim para utusannya Ratu Bilqis itu liya'rifu mada quwwati, kecerdasan Nabi Sulaiman itu langsung membaca, oh ini Bilqis mengirim hadiah ini hanya untuk mengetahui seberapa kekuatanku dan kekuatan pasukanku. Yang kulutil kal akhbar, supaya pasukannya apa utusannya tadi bisa membawa kabar tentang kekuasaanku. Setelah itu baru dia akan menentukan keputusan. Idza kanat satati muslimah am anna satuharibu, baru setelah itu nanti akan menyerah atau akan berperang. Wa hakadza la yastati insan mahma balagha darajatu dzaka'ihi ayaghliba nabiyan. Udah, manusia masih cerdas apapun, itu kalau berhadapan dengan Nabi tidak mungkin bisa mengalahkan. Fahum jami'an ashabu fatanah, mereka Nabi itu adalah semua orang yang cerdas. Wa ma'ahum fauqau dzalika al-ilahi al-wahyi al-ilahi, ya sudah cerdas mendapatkan wahyu dari Allah, ya sudah. Maka secerdas apapun manusia di muka bumi, sekuat apapun tidak akan mampu mengalahkan. Walal faur, seketika langsung Nabi Sulaiman menyeru pasukannya itu, tentaranya, ya, dikumpulkan semuanya supaya bisa memberikan rasa takut kepada orang yang diutus oleh Bilqis. Wadakhala rusul Bilqis wa ma'ahum al-hadiyah al-qayyimah, utusan Bilqis masuk dengan membawa hadiah yang bagus. Wasata ghabati ghabatin kathifah, di tengah-tengah seperti hutan yang lebat, itu isinya adalah pasukan. Jadi hutan itu seperti pasukan yang seperti hutan yang lebat itu, yang sudah siap dengan senjatanya. Nazaru ila mamlaki mamlakati Sulaiman, utusan itu melihat kerajaan Nabi Sulaiman. Fa'alimu, mereka tahu bahwa kerajaan Bilqis itu tidak ada apa-apanya dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Hatta innahum lamma ra'u dzalika ihtakaru, ya, ketika mereka melihat kebesaran dan kekuatannya, mereka merasa hina hadiah tapi Bilqis, mereka menganggap remeh hadiah Bilqis. Wa fakaru an ayarji'u, berpikir untuk pengen kembali saja, maratan ukhra, di waktu yang lain, ma'anna hadiah, meskipun hadiah yang dibawa adalah hadiah yang mahal, sampai berpikiran seperti itu. Bal fuji'u bi anna fil jaisi numuran wasudan wa tuyuran, mereka dikagetkan dengan pasukan Nabi Sulaiman, ada singanya, ada macannya, ada burungnya. Wa adraku annahum amama jaisin la yastati ay jaisin ay yaqifa ay aw yasmuda amamahu, ya mereka berpikir tidak mungkin ya, pasukan seperti ini dikalahkan oleh pasukan manapun, tidak mungkin. Bal wal a'jab min dhalika annahum wajadu fi tariqihim ila nabiyya Sulaiman jidaran min adh-dhahab, mereka lebih terkejut lagi, kagum lagi ketika melihat di jalan-jalan itu, di dinding-dinding Nabi Sulaiman itu terbuat dari emas dan perak yang dibangun oleh jin atas perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ra'u atbaqan min dhahabin, melihat apa itu atbaq, tangga-tangga yang terbuat dari emas, ya, dipenuhi dengan misk yang berbau harum, ya, yang ada yang lain yang terbuat dari yakut al-ahmar, ini dari apa ini safir, ya, safir merah. Qad imtala'at bima'il ward, dipenuhi dengan air mawar. Ini. Kemudian burung-burung yang kecil pada terbang menyebarkan bau yang harum di atas di udara itu untuk mengelilingi istana, dikasih bau-bau yang harum. Falamma dakhalu ala Sulaiman, mereka masuk ke Raja Sulaiman. Wajaduhu mutabassiman, Nabi Sulaiman langsung tersenyum manis. Nah, hati mereka langsung tenang dan merasa ya nyaman. Fi dzalika tilka lahdhah qamu wa qadamu li Sulaiman alaihi salam hadiah Malikah Bilqis. Utusan itu memberikan hadiah kepada Raja Sulaiman dengan sangat malunya. Mereka mengabarkan biannahum yarfuduna al-khudu', atau mereka menolak untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman wal dukhul fil Islam, dan tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi mereka juga tidak mau berperang, maka hadiah ini sebagai tanda damai antara mereka. Nabi Sulaiman melihat hadiah yang kecil langsung marah. Atumiddunani bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatukum tafrahun. Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Atumiddunani bimain apa tuqaddimuna li hadza al-ard at-tafih. Apa kamu memberikan kepadaku hadiah yang remeh, yang murah ini, yang apa Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian berikan, hadiah kalian. Allah telah memberikan kepadaku lebih baik dari harta harta ini. Ya, al-ilmu, Allah berikan ilmu, an-nubuwah, berikan kenabian, taskhirul jinni wa tayr, jin itu tunduk, burung juga tunduk. Fama ada syai'un min ardi al-ard yufrihuni. Fama ada syai'un min ardi al-ardi yufrihuni. Tidak ada ya, dari kekayaan dunia ini yang bisa membuatku bahagia. Bal antum bihadiyatukum tafrahun, tapi kalian itu bangga dengan hadiah kalian yang murah ini. Ya. Summa yatba hadza al-shinkar at-tahdid irji' ilaihim. Nabi Sulaiman langsung berikan ancaman, irji' ilaihim, pulang nih bil hadiah, dengan hadiah itu bawa pulang. Wa antadhiru al-masyir al-marhub, tunggulah sesuatu yang menakutkan. Fala ya'tiyan fala na'tiyannahum bi junudin la qibala lahum biha. Ini ayat 37. Kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Ya, ini kata Nabi Sulaiman. Hai, aku akan kirim kepada mereka pasukan layak setiap orang difa yang tidak mampu untuk ditahan. Wala nazaluhum, wala apa nih? Wala mumana'atuhum, wala kita lahum. Yang tidak mampu untuk diperangi, tidak mampu untuk ditahan, tidak mampu untuk dilawan. Wala ukhrijannahum min baladihim, akan aku keluarkan mereka dari negara mereka. Wa khuzatihim wa mu'amalatihim wa daulatihim adillah, ya, maka akan diperlakukan dengan hina. Wa hum shaghirun, ya, mereka akan dikehinakan, dikecilkan. Alaihim syighar wal ar wad damar, dihancurkan. Setelah itu Nabi Sulaiman mendatangkan arsynya Bilqis. Falamma raja'at ilaiha, ketika sudah pulang tadi utusannya kepada Ratu Bilqis dengan membawa perkataan Nabi Sulaiman. Qalat, Bilqis mengatakan, qadallahi araftu, aku telah tahu demi Allah, ini bukanlah sekedar raja. Wa mala nabihi min taqah, kita enggak mungkin punya kemampuan nih untuk apa? Melawan malaika. Wa ba'athab ilaihi, itu Bilqis mengutus, mengirim kepada beliau, inni qadimatun ilaihi, aku akan mendatangi kamu dengan membawa raja-raja kaumku. Li'angdur ma'amruk, nah, untuk melihat apa urusan perkaramu. Wa ma tad'una ilaihi, dan agama yang engkau serukan. Min dinik thumma amarat bisariri mulkiha alladhi kana tadlisu alaihi, kemudian memerintahkan kepada kaumnya ini kasur atau singgasananya yang dia duduk di atasnya itu, yang terbuat dari emas, dari permata, dari mutiara, dan perhiasan-perhiasan yang lainnya itu ditaruh di rumah-rumah, disimpan, supaya disimpan. Tsumma dzahabat ila Sulaiman, kemudian pergi kepada menuju Nabi Sulaiman dengan membawa 12.000 12.000 orang. Wakil min mulukil Yaman, ada mengatakan dari raja-raja Yaman. Wa kanat al-jin ta'ti Sulaiman bi akhbari Bilqis, jin langsung mengabarkan kepada Nabi Sulaiman tentang kedatangan Bilqis. Kulla yaum wa laila, setiap hari dan setiap malam. Hatta idza qarabat, setelah mendekat. Jama'a man 'indahu minal jinni wal insi, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua jin dan manusia. Ya ayyuhal mala', ayyukum ya'tini bi 'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Ini ayat 38. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Fakariha ayyakhudha ba'da islamihim. Nabi Sulaiman ini enggak suka kalau mengambil kerajaan itu setelah mereka masuk Islam. Qabla an tuhram alaihim dima'uhum wa amwaluhum. Ya, ini diambilnya itu sebelum darah dan harta mereka itu diharamkan. Kalau sudah masuk Islam kan nanti darah dan hartanya haram. Ini belum masuk Islam, ini pengen dikindahkan dulu kerajaan mereka. Qalat ifritu minal junni. Ini ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun. Amin. Ini yang berkata ifrit. Yang pertama, ifrit dalam golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Hai, qawiyyun ala hamlihi, maksudnya adalah kuat untuk membawanya. Aminun ala ma fihi, aminun ala ma fihi, juga dipercaya dalam apa yang ada dalamnya. Ada perhiasan-perhiasan itu tidak mungkin diselewengkan, diambil. Farada Sulaiman ajal min dzalik. Nabi Sulaiman pengin lebih cepat dari itu, izhar li azamati ma wahaballahu lahu, untuk memperlihatkan tentang kebesaran apa yang Allah berikan kepada beliau. Nih, min mulkin, dari kerajaan. Wa ma sakhara lahu minal junudi, dan untuk memperlihatkan betapa besar pasukannya itu yang tunduk kepada beliau, yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumnya dan setelah beliau, tidak ada yang diberikan seperti itu. Nih, oleh takhud dzalika hujjah ala nubuwwatihi 'inda Bilqis wa qaumiha, li'anna al-ityan bi 'arsyiha kama huwa min biladiha qabla ayyakdumu 'alaihi amrun khariqun 'azimun. Nih, ya, ini untuk menunjukkan kebesaran, ya, juga untuk sebagai hujah bagi Bilqis dan kaumnya bahwa memindahkan dari Yaman ke Palestina itu kan bukan suatu hal yang mudah. Ini menjadi perkara yang aneh, yang asing, menjadi mukjizat Nabi Sulaiman. La syiyama waqad hajabathu bil ighlaq wal iqfal wal hafadha qala alladhi 'indahu 'ilmu min al 'ilm. Nah, sekarang ayat berikutnya, qala, ini tadi kan yang berkata ifrit. Sekarang seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Qabla yartadda ilaika, qabla yartadda ilaika tarfu. Nabi Sulaiman itu falam yash'ur Sulaiman illa wa 'arsyu yahmalu baina yadayhi. Tiba-tiba langsung ada di hadapan beliau. Falam ra'ahu mustaqirran 'indahu. Ketika Nabi Sulaiman melihat itu sudah ada di hadapan beliau, kerajaan istana dari Bilqis ada di hadapan beliau dengan cepat sekali dari Yaman sampai Baitul Maqdis di Palestina. Qala hadza min fadli rabbi, beliau sempat berdoa, hadza min fadli rabbi liyabluani ashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku ini bersyukur atau aku kufur. Man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Nah, barang siapa bersyukur maka dia bersyukur kepada diri sendiri, atau manfaatnya akan kembali kepada diri sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, dan siapa yang kufur maka sungguhnya Allah itu ya maha kaya dan maha ghaniyyun karim, maha kaya dan maha mulia. Dia tidak butuh dengan kekayaan hambanya, tidak butuh dengan syukurnya hambanya sebenarnya. Ini bentuk tawadhu Nabi Sulaiman alaihi salam ketika Allah angkat doanya. Yang beliau ucapkan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, adalah karunia dari Allah, dari Rabbku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Nah, ini bisa kita contoh kalau Allah berikan kenikmatan kepada kita semuanya. Liyabluwani, ini hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ya, kemudian nadhara Sulaiman ila arsy Bilqis, Nabi Sulaiman melihat kepada istana Bilqis, summa amara bi taghyiri ba'dhi ma'alimihi, beliau memerintahkan untuk merubah sebagian dari bentuknya itu. Wa ijra ba'da ta'dilat 'alaihi liyamtahin Bilqis, dirubah ada sebagian-sebagian, ada beberapa yang dirubah itu bangunannya untuk menguji Bilqis ketika datang nanti dan melihat istananya apakah dia itu mengatakan itu adalah istananya ataukah bukan. Falamma ja'at qila hakadha 'arsyuk, ini ketika datang apakah seperti ini di istanamu ini. Waqafat Bilqis tandur, Bilqis melihat, wa ta'ammal, berpikir, ba'da ijra'i hadhihi ta'dil, setelah dirubah-rubah, wa hiya mutaraddidah, dia bingung, in taqul huwa 'arsyuha au taqul laisa huwa 'arsyuha, apakah itu istananya atau bukan. Fa kana fi ghayatil dzaka, Bilqis ini memang orang yang cerdas, wanita yang cerdas. Faradat dan dzakiyan, dia memberikan jawaban yang cerdas. Qalat ka'annahu, qalat ka'annahu hu, ya sepertinya iya. Hadza min fatanatiha wa ghazarati fahmiha, ini kecerdasannya dan pemahamannya yang tinggi. Li anna istab'adat ayyakuna 'arsyuha, karena ya kok kayaknya kalau ini istilahnya kok kayaknya ya jauh sekali. Mau ditinggal di Yaman kok sudah sampai sini. Walam takun ta'lam anna ahadan yaqdir 'ala hadha as-sun'a 'ala jibal. Dia enggak tahu ada seorang pun yang mampu melakukan hal hal itu. Qala Allah Ta'ala ikhbaran, Allah berfirman mengabarkan tentang Nabi Sulaiman. Wa utina al-ilma, wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Ini ayat 42. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan kebiasaannya menyembah selain Allah. Ini Ratu Bilqis. Allah mencegahnya ini untuk melahirkan keislamannya. Sungguhnya dia Bilqis dahulu termasuk orang-orang yang kafir. Inna hakanat min qaumin kafirin. Jadi Allah berfirman mengabarkan tentang Nabi Sulaiman dan kaumnya. Utina lain min qabliha wa kunna muslimin. Ai wa mana'aha ibaratus syams, yang menghalanginya itu adalah penyembahannya terhadap matahari. Ini alatikan tasbih yang bersujud kepadanya. Ya wa qaumaha min dunillah, kepada selain Allah mengikuti agama sebelum-sebelumnya. Di sini Ratu Bilqis mengumumkan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, ini endingnya adalah akhir Ratu Bilqis ini masuk Islam. Falamma ra'at hasibathu rujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sharhum maruddun min qawarir qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin. Maka dikatakan kepada Ratu Bilqis, masuklah ke dalam istana. Ketika melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, seperti kolam air yang besar. Dan disingkapnya, di penutup kedua pedesnya diangkat itu, Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Karena istana itu di atas laut, seperti ada ombaknya, di bawah ada ikannya. Ini. Bilqis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, ini Tuhan, Rabb seluruh alam. Inilah yang mengejutkan, yang membuat takjub Ratu Bilqis kepada ini kerajaan Nabi Sulaiman. Ini kisahnya agak panjang, tapi saya ringkaskan saja. Jadi, akhirnya dia mengakui kenabian Nabi Sulaiman alaihissalam dan masuk Islam dan mengakui kezalimannya. Ma'a Sulaiman, dan Islam pada Islam Ma'a Sulaiman itu bersama Nabi Sulaiman, itu bukan masuk Islam kepada Nabi Sulaiman, tapi bukan berserah kepada Nabi Sulaiman, tapi berserah kepada Allah bersama Nabi Sulaiman. Maka lafadznya dalam Al-Quran Ma'a Sulaiman, berserah bersama Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Ya, ini Nabi ini atau bilqis silau dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dan kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, betapa besarnya kerajaan Nabi Sulaiman. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah yang pertama, anna salahal aba yarithuhu al-anbiya faqat waritha Sulaiman min abihi Daud. Anna salahal aba yarithuhu al-abna. Ini kesolehan dari seorang bapak itu akan diwarisi oleh anaknya. Dan inilah yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman dari bapaknya, itu Nabi Dawud alaihissalam. Ini ilmu, hikmah, kepahaman, dan agama. Kita sudah dengar sebagian kisahnya dari kisah Talut dan Jalut tentang Nabi Ibrahim. Nabi Dawud alaihissalam. Ini orang yang sederhana tapi bisa melahirkan seorang raja. Annal abda idza an'ama Allah alaihi bi ni'matin falabudda ayyasta'mila fi ta'atillahi wa ayyashkurallah alaihi fa ahlu syukri fi majid. Seorang hamba ketika Allah berikan kenikmatan harus menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Ini Raja Sulaiman ini seperti Dzulkarnain kemarin yang diberikan kekuasaan di muka bumi ini untuk berdakwah di jalan Allah. Anal abda al muslim idza da'a li nafsihi fala budda ay yahris kullal harsi 'ala du'a li walidayhi. Seorang hamba yang muslim kalau berdoa untuk dirinya, dia juga harus untuk sungguh-sungguh dalam mendoakan kedua orang tuanya dalam kebaikan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini salah satu contohnya. Wa dzalika min kamalil birri bil wa, ini kesempurnaan birrul walidain, itu bukan hanya memberikan materi saja tapi juga berdoa. Annal muslim la budda ay yataharrak li nusrati dinillah. Seorang muslim harus bergerak untuk memenangkan agama Allah, wali da'watin nasi ila Allah, menyeru manusia untuk kepada agama Allah, فهو الهدهد. ini هدهد bergerak untuk menerang agama Allah. فهل أنت أقل مكانا منه, apakah engkau itu lebih rendah daripada hudhud, nanti burung yang selalu bertasbih dan membantu Nabi Sulaiman berdakwah di jalan Allah. Dan kelima, annal muslim la yu'aqibu ahad, seorang muslim tidak boleh menghukum seorang pun kecuali setelah mendengar alasannya kenapa dia itu berbuat salah. Fala'allahu yakunu ma'dzuran, bisa jadi orang itu dia mendapatkan uzur. Fala yambaghi ay yadhlimahu, maka tidak seharusnya dia menzalimi orang itu. Wa laqad ra'ayna kaifa anna Sulaiman alaihi salam lam yu'aqib al-hudhud, kita melihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam tidak langsung menghukum hudhud ketika dia ghaib, tidak hadir dan melihat sampai mendengar apa uzurnya dan apa yang dia, alasan apa yang dia sampaikan. Ini yang kemudian yang keenam, al-anbiya la ya'lamun al-ghaib. Seorang nabi tidak nabi-nabi tidak mengetahui hal yang gaib secara mutlak. Mereka mengetahui sebagian yang gaib yang Allah berikan, Allah beritahukan kepada mereka. Fal raghmi minan al-masafa allati kanat baina Sulaiman wa Bilqis. Ya, ini jarak yang jauh antara Nabi Sulaiman dengan Bilqis yang ada di Saba. Nih, di Yaman. Wa ma'a dzalika lam ya'lam bi khabariha. Ya, dia juga tidak tahu tentang kabarnya dan tentang kaumnya kecuali dari hudhud. Nah, kecuali taunya itu dari hudhud. Ma'ana Allah syakhlal jin wal rih. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tundukkan jin dan angin kepada beliau. Fa hadza dalilun wa'idh, ini menjadi bukti yang nyata bahwa nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Fa kaifa yazmu unasun, bagaimana ada manusia yang mengira, menyangka ya, annal wali al-fuz, bahwa wali, seorang wali itu mengetahui hal yang gaib. Nah, ini salah besar. Wallahu wahdahu waladhi ya'lamu awliya'ahu, Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa wali-walinya dari kalangan hambanya. Fa'alimul ghaib, fa'ilmul ghaib la ya'lamu illa Allah, ilmu ghaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, alimul ghaibi falyudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah zat yang Maha mengetahui hal yang gaib dan tidak menampakkan hal yang gaib itu kepada seorang pun, illa man irtadha mir rasulin, kecuali rasul, di antara rasul yang diridhai, diberi izin untuk mengetahui hal yang gaib, diberikan sebagian yang gaib itu kepada rasul. Nih. Kemudian ketujuh, annahu la budda min da'watil umam al-kafirah. Ini harus berdakwah kepada umat-umat yang kafir, qabla muharabatiha, sebelum memeranginya. Walidzalika arsala Sulaiman alaihi salam, oleh karena itu Nabi Sulaiman alaihi salam mengirim suratnya kepada Bilqis raja Saba untuk menyuruh mereka, hiya wa qaumuha, menyuruhnya dan kaumnya kepada Islam. Walam yadhabi jaysihi li muharabatiha, Nabi Sulaiman tidak membawa pasukannya untuk langsung memeranginya, li'an dan asal huwa dakwah wa laysal harb, karena hasalnya itu adalah berdakwah bukan perang. Dakwah itu yang utama. Ini baru kalau dihalang-halangi mungkin ada peperangan. Itu jadi tujuan utamanya bukan perang tapi dakwah. Ana syura bainana sajal ar-ra'yu sha'iban sadidan. Bermusyawarah dengan manusia ini menjadikan pendapat yang baik, menghasilkan pendapat yang baik dan keberkahan. Nabi Sulaiman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Sayyid Walid Adam Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam perkara, suatu perkara. Annahu qad yujad fi nisa' imra'ah aqal wa afdal min katsirin min al-rijal. Di sana mungkin ada sebagian wanita yang lebih cerdas, yang lebih utama dari laki-laki. Meskipun dalam Islam itu ya pemimpin dari kalangan laki-laki, tapi ada mungkin satu dua wanita yang lebih afdal, lebih cerdas dari laki-laki. Kita melihat Bilqis itu tadi, bawahannya itu banyak kaumnya itu laki-laki semuanya, tapi Bilqis lebih bijak, lebih cerdas. Yang ke-10, annal muluk fil ghalib idza tamakkanu bi baladin afsadu fiha wa ja'alu mulukaha adillah adzallan nas. Raja-raja itu kalau menguasai suatu negeri, maka menjadikan penguasa-penguasa ini orang yang paling hina. Kita lihat dulu bagaimana khalifah Basyiyah ketika itu yang ada di Irak, yang ketika dikuasai oleh Tatar itu ya. Khalifah siapa saya namanya lupa, dihinakan di hadapan kaumnya. Itu contohnya. Yang ke-11, annal muslim la yutajir bidini. Seorang muslim tidak berdagang dengan agamanya. Wa la yaqbal arshwah, tidak menerima suapan selamanya. Faqad ra'ayna kaifa anna Sulaiman, kita melihat Nabi Sulaiman bagaimana menolak hadiah Bilqis. Li'annaha kanat fi muqabil as-suqut an munkar al-akbar. Kenapa? Karena hadiah itu ya untuk membungkam Nabi Sulaiman untuk mengingkari kejahatan yang besar, yaitu menyembah matahari. Tapi Nabi Sulaiman tidak mau disuap dengan hadiah itu supaya tidak beramar ma'ruf nahi mungkar kepada Bilqis yang menyembah matahari, ya ini maka tidak boleh seperti itu. Kalau sekarang ada malah justru ormas-ormas Islam yang menggunakan kekuatannya itu untuk apa, mencari dana kadang-kadang, ini yang enggak baik nih, dari klub-klub malam dan lain. Yang ke-12, anallah a'ta al-jin qudrat fa'ikah. Allah memberikan kepada jin ini kemampuan yang sangat tinggi, cepat berpindah, bisa berubah bentuk, ya, dan yang lain. Yang ke-13, antal muslim idha hadatha lahu amrun yahsabu yuhibbu falabudda ayan sab al-fadlillah. Seorang muslim kalau mendapati sesuatu yang dicintainya, maka dia harus menisbatkannya kepada Allah, menyandarkan kepada Allah. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Tidak boleh mengatakan ini adalah kemampuanku. Kalau Qur'an kan innama utitu ala ilmin indi, ini semua atas jerih payahku. Yang ke-14, yang terakhir adalah anna hadzal muslim min ta'bidin nas li rabbin nas wa dzalika alama aslam wa lidzalika lama aslam. Tujuan seorang muslim adalah membuat manusia ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan untuk yang lain nih. Tadi Nabi Sulaiman tadi mengirim surat kepada Bilqis, tujuannya adalah supaya Bilqis menyembah, bukan untuk mengambil harta Bilqis. Inilah yang bisa sampaikan dan pelajaran yang banyak yang besar dari kisah Raja Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Semoga bermanfaat. Sudah azan. Selamat berbuka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.